Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala at-tarsu al-thalithu. Berkata asyayikh Abdullah al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabittarisi wal Mudarrisi. Beliau memasuki pelajaran yang ketiga dalam kitab ini. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala dalam risalah beliau yaitu Adabittarisi wal Mudarrisi. Beliau melanjutkan al-qismutsani, yaitu bagian yang kedua. Bagian yang kedua dari adab terhadap seorang atau adab untuk seorang pengajar. Ya, adab bagi seorang pengajar, ustadz atau ulama. Yaitu apa? Adabuhu fi darsihi. Yaitu adab seorang pengajar dalam pengajarannya. Ya, dalam pelajaran atau dalam pengajarannya. Kalau sebelumnya adab terhadap dirinya sendiri. Sekarang adab terhadap pelajaran atau pengajarannya. Kemudian beliau melanjutkan, وَذَلِكَ أَلَّا يَزَالَ مُجْتَهِدًا فِي الْإِشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ. Dan yang demikian itu hendaknya seorang pengajar itu senantiasa bersungguh-sungguh dalam ya, menyibukkan diri dalam segala kegiatan keilmuan. Apa saja itu qiraatan, ya, baik ketika itu dalam membaca, wa mutala'atan, ya, dan baik itu juga dalam menelaah, wa ta'liman, dan juga dalam mengajar, wa mubahasatan, dan dalam pembahasan, wa mudzakaratan, dan dalam berdiskusi, wa tasnifan, dan juga dalam menulis. Kemudian wa alla yastankifa minat ta'allumi mimman huwa dunahu fi sinnin. Dan hendaknya seorang pengajar itu tidak merasa enggan untuk belajar dari siapa saja yang tingkatannya itu ada di bawahnya. Ya, di bawahnya dari sisi apa? Fi sinnin. Ya, dari sisi usia, berarti hendaknya seorang pengajar itu tidak enggan belajar dari orang yang lebih muda darinya. Au nasabin, ya, atau dari sisi nasabnya. Ya, orang yang lebih rendah dari sisi nasab itu hendaknya misalnya memiliki ilmu yang lebih tinggi, seorang pengajar itu hendaknya tidak enggan untuk belajar kepadanya. Au syuhratin, atau orang yang tidak terkenal. Ya, artinya seorang pengajar yang mungkin sudah terkenal itu hendaknya tidak enggan, tidak malu untuk belajar pada orang yang kurang terkenal. Au dinin, ya, atau bahkan dari sisi agama. Ya, barangkali orang yang dari sisi keagamaan itu masih di bawah seorang pengajar, itu mengetahui hikmah yang tidak diketahui oleh seorang pengajar atau ustadz atau ulama. Maka hendaknya tidak ragu untuk belajar kalau memang mengetahui hal tersebut. Au fi ilmin akhor, ya, atau dalam ilmu-ilmu yang lain. Bal yahrisu alal faidati. Ya, bahkan hendaknya ia bersungguh-sungguh untuk mengambil faidah. Mimman kanat indahu. Ya, faidah dari orang yang tadi memiliki ilmu yang berada di dekatnya. Wa in kana dunahu fi jami'i hadha. Walaupun mungkin orang tersebut itu dari hal-hal yang disebutkan tadi itu masih berada di bawah dari pengajar tersebut. Namun hendaknya dia tidak enggan ya, dan juga tidak sombong untuk belajar pada orang-orang yang secara tingkatan masih ada di bawahnya. Kemudian wa'alla yastahya, ya istahya, yastahyi, itu kalau mansub bisa yastahyiya atau yastahya. Wa'alla yastahya minas su'ali amma lam ya'lam. Dan hendaknya dia tidak, atau seorang pengajar hendaknya tidak merasa malu untuk bertanya mengenai apa yang tidak dia ketahui. Ya, terkadang mungkin sudah disebut sebagai ustadz, ulama, kemudian pengajar, ya kadang diuji dengan rasa malu untuk bertanya. Ya, karena takut diketahui bahwa dia tidak tahu. Ya, namun hendaknya seorang pengajar itu tidak malu untuk bertanya. Ruwiya an Amiril Mukminina Umar. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Barang siapa yang malu wajahnya, maka ilmunya juga akan malu. Ya, artinya kalau ingin bertambah ilmunya, memang kita harus bertanya. Kalau malu bertanya, ya nanti keilmuannya juga akan malu-malu juga tingkatannya. Warawal Bukhariyu, dan diriwayatkan dari Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, an Aisyata ummil mu'minina radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu ummul mu'minin, ibunda kaum mu'minin radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, ni'man nisa'u nisa'ul ansori. Sebaik-baik wanita itu adalah wanita dari kaum ansor. Lam yamna'hunnal haya'u an yatafaqqahna fit-tini. Rasa malu itu tidak menghalangi mereka untuk ya bertafaqquh, ya untuk berusaha memahami agama ini. Di sini diisyaratkan bahwa ya walaupun sifat dasar wanita itu pemalu, namun di sini demi mendapatkan keilmuan dalam agama, itu para wanita Ansor itu mengalahkan rasa malunya untuk menanyakan perkara yang penting bagi mereka di dalam agama ini. Kemudian beliau melanjutkan, wa alla yamna'ahu irtifa'u mansibihi. Dan jangan sampai, atau kita selesaikan aja, wa alla yamna'ahu irtifa'u mansibihi wa syuhratuhu min istifadati ma la ya'rifuhu. Dan juga seorang pengajar itu jangan sampai tingginya kedudukannya dan juga keterkenalannya, popularitasnya, itu jangan sampai menghalanginya untuk mengambil faedah dalam perkara yang belum dia ketahui. Kita mengetahui bahwa seorang pengajar, ustadz atau ulama, itu salah satu konsekuensinya, itu dianggap tinggi kedudukannya di dalam masyarakat. Dan juga menjadi terkenal, masyhur. Nah, terkadang ujiannya, kalau sudah tinggi kedudukannya, sudah masyhur, itu menjadi berat untuk mengambil faedah ya dari apa yang belum dia ketahui. Maka hendaknya jangan sampai tingginya kedudukan dan popularitas itu menghalanginya dari mengambil faedah mengenai hal yang belum dia ketahui. Lihat ini contoh yang diberikan oleh ulama terdahulu. Faqad kana katsirun minas salafi yastafidu min talamidhatihi ma laisa indahu. Maka dahulu, ya mayoritas dari ulama salafus salih itu mengambil faedah dari murid-muridnya mengenai ilmu yang belum dia ketahui. Maka perhatikan bahwa ulama terdahulu memberikan contoh bahwa kita dapat atau seorang pengajar, seorang ustadz, seorang ulama itu dapat mengambil faedah dari muridnya. Ya, bisa jadi muridnya mengetahui suatu perkara yang tidak diketahui oleh ustadz tersebut. Qala al-imamun nawawiyu, al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, qad thabata fis sahihi. Ya, telah disebutkan, ditetapkan dalam as-sahih, riwayatun jama'atun minas, riwayatu jama'atin minas sahabati, anit tabi'ina. Ini contoh yang sudah nyata dan gamblang. Ya, bahwa dalam sahih, ya barangkali sahih Bukhari dan juga Muslim, itu terdapat riwayat dari sekelompok golongan sahabat, itu meriwayatkan dari tabi'in. Padahal kita mengetahui bahwa tabi'in itu murid dari sahabat. Namun barangkali sahabat itu belum mengetahui atau belum pernah mendengarkan hadis tersebut. Sehingga ada periwayatan dari sahabat, ya, atau sahabat meriwayatkan dari tabi'in. Kemudian, warawa jama'atun minat tabi'ina anin an tabi'it tabi'ina. Dan juga ada rantai riwayat di mana sekelompok tabi'in itu meriwayatkan dari tabi'ut tabi'in. Padahal kita mengetahui tabi'ut tabi'in itu adalah murid dari para tabi'in. Maka di sini guru meriwayatkan dari murid. Dan itu perkara yang sudah umum pada waktu itu. Ya. Maka perhatikan di sini. Wa hadza Amr bin Syu'aib. Ya, dan ada seseorang yang bernama Amr bin Syu'aib. Kemudian laisa tabi'iyan, dan beliau itu bukan tabi'un. Wa rawa anhu aktsaru min sab'ina minat tabi'ina. Dan lebih dari 70 orang tabi'in itu meriwayatkan dari beliau. Ya, ini menunjukkan betapa rendah hatinya ulama terdahulu. Ya, tidak ragu untuk belajar atau meriwayatkan dari muridnya. Kemudian kita lanjutkan, wa thabata fi sahihaini, dan juga thabit pula dalam sahihain, anna rasulah, mungkin Rasulullah mungkin ya, anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qara'a, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca, yaitu surat Al-Bayyinah ayat yang pertama. Lam yakunil ladzina kafaru. Ya, tidak ada ya, mereka yang kafir itu. Ala Ubayy bin Ka'b radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Wa qala, dan beliau mengatakan, amaronillahu an aqra'a 'alaika. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkanku untuk membacakannya kepadamu. Kemudian kita lanjutkan. Wa yusamma hadhan naw'u riwayatal akabiri anil asaghiri. Dan yang seperti ini, tadi misalnya sahabat meriwayatkan dari tabi'un. Ya, atau tabi'un meriwayatkan dari tabi'ut tabi'in. Itu disebut dengan riwayatul akabiri anil asaghiri. Senior itu meriwayatkan dari junior. Wa antakuna mulazamatuhu. Alishtighala bil ilmi hiya matlubahu wa ra'sa malihi. Dan hendaknya ya dia terus-menerus menyibukkan diri dalam perkara keilmuan, itu adalah tujuan utamanya. Dan juga modalnya. Ya, modalnya. Artinya tujuan seseorang pengajar itu adalah terus-menerus menyibukkan diri dalam kegiatan keilmuan. Dan itu dijadikan modal. Fala yashtaghilu bighairihi. Dan hendaknya seorang pengajar tidak menyibukkan diri dengan perkara yang selain perkara keilmuan. Fa initturra ila ghairihi fi waqtin. Namun jika dia memang ya ada keperluan, ya keperluan terhadap perkara selain ilmu dalam suatu waktu, fa'ala dzalikal ghaira ba'da tahsili wadhifatihi minal ilmi. Ya hendaknya dia melakukan hal tersebut, ya suatu keperluan namun yang tidak berkaitan dengan ilmu, namun setelah ya selesai segala kegiatan keilmuannya. Sampai di sini ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala. Asy-syarhu, kemudian penjelasan dari penggalan tadi. Al-qismu tsani adabuhu fi tarsihi wa huwa anwa'un. Kemudian Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala itu menjelaskan bagian yang kedua adalah adab seorang pengajar pada pelajarannya atau pengajarannya. Dan itu ada beberapa bagian. Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, Al-Qismu Thani adabuhu fi tarsihi. Bagian yang kedua adalah adab seorang pengajar terhadap pelajarannya, pengajarannya. Ay, Al-qismu tsani min adabil mudarrisi, yaitu bagian yang kedua dari adab-adab seorang guru, seorang pengajar. Apa itu? Yaitu adabuhu fi tahdhiri darsi. Adabuhu fi tahdhiri darsihi wa i'dadihi. Yaitu adab seorang pengajar dalam mengatur pelajarannya dan juga mempersiapkannya. Jadi, adab seorang pengajar itu hendaknya sebelum mengajar, itu mengatur dan mempersiapkannya, supaya siap ketika dia mengajar. وَهَذَا لَيْسَ مُخْتَصًا بِدُرُسِ الْمَسَاجِدِ وَنَحْوِهَا. Dan adab ini itu tidak khusus hanya untuk pelajaran-pelajaran di masjid dan yang sejenisnya. Ya, berarti ini tidak khusus untuk seorang pengajar yang di masjid saja. Bal hatta fitirosatil manhajiyati fil madarisi wal jami'ati wa ghairihima. Namun adab ini, adab bahwa seorang guru harus mempersiapkan pengajarannya, itu juga ada dalam pelajaran-pelajaran yang terstruktur, yang memiliki kurikulum. Ya, baik itu di sekolah-sekolah, di universitas-universitas, dan selain keduanya. Ya, jadi, seorang guru yang mengajar di universitas, di sekolah-sekolah, yang itu terikat dalam kurikulum, itu juga tetap harus mempersiapkannya. Kemudian, macam yang pertama, al-awwalu al-ijtihadu fil-ijtighali bil-ilmi. Yaitu bersungguh-sungguh untuk menyibukkan diri dalam keilmuan. Qauluhu, dan ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala. Ini perlu saya kecilkan. Oh. Ya, kita lanjutkan. Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala. وَذَلِكَ أَلَّا يَزَالَ مُجْتَهِدًا فِي الْإِسْتِغَالِ بِالْعِلْمِ. Dan yang demikian itu, hendaknya seorang pengajar itu senantiasa bersungguh-sungguh untuk menyibukkan diri dalam kegiatan keilmuan. Mengapa? وَذَلِكَ لِيُفِيدَ. Ya, hal itu, kenapa harus sampai menyibukkan diri terus, supaya seorang pengajar itu dapat memberikan manfaat. Wa yastafida. Dan juga supaya seorang pengajar itu dapat mengambil faedah. Ya, jadi yang namanya pengajar itu tidak tujuan utamanya bukan hanya memberikan faedah, memberikan manfaat, namun mendapat manfaat. Itu yang penting. Maka di sini beliau menekankan walladzi yanbaghi an yusabihi fi bidayati hadzal maudhu'i. Dan yang selayaknya diwasiatkan, dinasihatkan di permulaan pembahasan ini. Berarti ini pembahasan yang paling penting. Apa itu? An yajtahidal mudarrisu fi tahdhiri darsihi litullabihi min maraji'a katsiratin. Hendaknya seorang guru itu bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan pelajarannya bagi para muridnya, itu dari referensi atau dari acuan atau dari buku-buku yang banyak. Nah, jadi hendaknya seorang pengajar ketika mempersiapkan pelajaran itu mengambil sumber yang banyak, mengambil referensi yang banyak. Mengapa liyastafida thalatha fawaida azimatin atau azimatan? Ya. Supaya ya para pelajar itu dapat, atau seorang guru dan juga pelajar itu dapat mengambil faedah dari tiga faedah yang agung. Ya. Berarti di sini seorang pengajar. Seorang pengajar itu dapat mengambil faedah berupa tiga faedah yang agung. Wa kulluha mahsusatun. Dan seluruhnya, seluruh faedah tersebut itu nyata. Wal waqi'u yusaddiquha. Bahkan kenyataan itu membenarkannya. Nah, apa faedahnya? Ini judulnya Fawaidul Ijtihadi fi Tahdhirid Darsi. Faedah yang didapat dari bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan pelajaran. Faedah berarti al-ula. Al-ula yang pertama, nafa'a nafsahu. Nah, ini sangat penting. Nafa'a nafsahu bima yaqifu alaihi athna at-tahdiri. Yaitu dulu, nafa'a nafsahu bima yaqifu alaihi athna at-tahdiri. Seorang pengajar itu dapat memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Ya. Dengan apa yang dia pahami, dia mengerti ketika mempersiapkan pelajaran. Ya, seorang pengajar itu ketika mempersiapkan pelajaran, itu pasti mendapatkan ilmu baru, pemahaman baru. Maka yang mendapatkan manfaat pertama yang terbesar itu adalah pengajar itu sendiri. Ya, apa itu manfaatnya? Minal fawaidillati tushamu ma'amuru rizzamani fi tanmiyatil ma'lumati. Berupa faedah-faedah yang dihasilkan ya seiring berjalannya waktu dalam mengembangkan keilmuan. Ya, seorang pengajar itu memiliki keilmuan dan ketika dia belajar itu dia mengembangkan keilmuannya seiring berjalannya waktu. Di situ dia mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Nah, di situ yang paling mendapatkan manfaat itu adalah pengajar itu sendiri. Idh laisal maqsudu min badlil juhdi fit tahdhiri i'ta'ahu abtullaba. Ya, ini juga penting. Sedangkan bukanlah ya maksud utama dari ya, mengerahkan kesungguhan dalam mempersiapkan ilmu tersebut, itu adalah menyampaikan ilmu tersebut kepada murid. Ya, jadi tujuan utama seorang guru ketika belajar, itu tujuan utamanya bukan untuk menyampaikan ilmu yang dia persiapkan itu kepada murid-muridnya. Ya, kenapa? Li'annatullaba qudratuhum mahdudatun. Karena yang namanya murid-murid atau pelajar-pelajar, itu kemampuannya terbatas. Ya, bayangkan misalnya seorang pengajar itu mungkin membaca hadis pertama dari Sahih Al-Bukhari. Kemudian membaca dari berbagai macam syarah. Ya, mungkin sekian belas syarah beliau baca untuk mempersiapkannya. Tidak mungkin semua yang dia baca itu disampaikan kepada muridnya. Tidak mungkin. Karena murid itu kemampuannya terbatas. Bisa jadi justru malah tidak paham, bingung. Ya. Wa manhajuhum waqtuhu muayyanun. Dan kurikulum dari para murid tersebut itu waktunya terbatas. Ya, kita tahu yang namanya pelajaran terstruktur, bahkan di masjid sekalipun, itu ada target. Misalnya, dalam satu tahun harus selesai membaca Arba'un An-Nawawiyah dan penjelasannya. Ada batas waktunya. Maka dengan batas waktu itu, tidak mungkin semua yang dipelajari oleh seorang guru, itu disampaikan semuanya tidak mungkin. Tetapi apa tujuannya? Wa innamal muradu an yastafidal mudarrisu nafsuhu. Sesungguhnya, ya, yang menjadi tujuannya itu hanyalah supaya seorang guru itu dapat mengambil faedah dari apa yang dia pelajari. Ya, beliau sendiri yang paling banyak mendapatkan faedah. Atsaniyatu, faedah yang kedua, alistiadadu li as'ilati tullabihi. Nah, perhatikan, ini juga ternyata harus dipersiapkan oleh seorang pengajar. Yaitu seorang pengajar harus mempersiapkan diri dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari muridnya. Ya, jadi betapa berat tugas seorang pengajar. Sudah harus mempersiapkan apa yang disampaikan, juga harus mempersiapkan kemungkinan pertanyaan yang muncul. La siyamal as'ilatul mufaji'atul lati la tukhtiru alal bali. Ya. Terlebih lagi pertanyaan-pertanyaan dadaan. Ya, pertanyaan-pertanyaan dadaan yang mungkin tidak terlintas dalam pikiran. Karena kita tahu yang namanya murid entah di masjid, apalagi kalau di masjid ya. Di masjid itu jamaahnya bermacam-macam. Mungkin dari anak yang masih kecil sampai orang tua. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, latar belakang sosial yang berbeda-beda, itu pasti akan banyak pertanyaan acak. Ya, pertanyaan dadaan yang mungkin tadinya tidak, atau takhtiru ya. La takhtiru alal bali, yang tadinya itu tidak terlintas dalam pikiran kita. Kenapa bisa ada pertanyaan seperti ini? Ya, itu harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan apa jawabannya. Namun sekali lagi kalau tidak tahu jawabannya, jangan malu bertanya, jangan malu untuk mengatakan tidak tahu. Kemudian atsalitsatu, yang ketiga, kasaba thiqata tullabihi. Ya, faedah seorang guru mempersiapkan pelajarannya itu untuk memperoleh kepercayaan dari para muridnya. Ini penting, ya, ini penting. Karena seorang murid itu akan mengambil ilmu, mudah mengambil ilmu dari gurunya ketika dia itu percaya pada kemampuan gurunya. Mengapa? Li'anna tullaba hattad di'afi minhum yumayyizuna bainal mudarrisil jaddi wa ghairihi. Ini sifat seorang murid. Karena yang namanya murid, sampai-sampai murid yang mungkin pemahamannya lemah di antara mereka, itu membeda-bedakan antara guru yang rajin dengan guru yang tidak rajin. Jadi mereka itu memberikan tanda, oh guru yang ini, ustadz ini tuh rajin. Nah, ini ustadz favorit. Namun mungkin ada ustadz yang tidak pernah mempersiapkan, ya hanya dadaan seperti itu. Murid itu akan tahu. Ya, kemudian akan membedakan, oh ini ustadznya kurang persiapannya. Menjadi kurang hormat, dan seterusnya. Kemudian wa minal mufaja'ati bil as'ilati, dan contoh ya pertanyaan-pertanyaan yang dadaan yang tiba-tiba itu apa? Anni kuntu fi darsil Qur'ani fi suratil Ahzabi. Saya berarti Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala dahulu itu pernah mengajar dalam pelajaran Al-Qur'an. Ya perhatikan, ini berarti mata pelajarannya itu mata pelajaran Al-Qur'an. Berarti pembahasannya harusnya pembahasan mengenai Al-Qur'an. Di mana itu inda shaffi tsalitsi ats-tsanawiyyi. Yaitu di ya kelas 3 atau tingkat 3 dari madrasah tsanawiyah. Ya. Ayyama tadrisi fil ma'hadil ilmi. Itu ketika dahulu saya itu mengajar di ma'had ilmi. Ya, ada tingkatan ketiga, kelas 3 dari tsanawiyah sedang membahas pelajaran Al-Qur'an dalam membahas surat Al-Ahzab. Fadakhala 'alayyal muwajjihut tarbawiyyu. Nah, pada saat itu ya seorang pengawas pendidikan itu sedang mengunjungi beliau. Waqta ziyaratihi lil ma'hadi, ketika beliau itu sedang berkunjung ke ma'had. Ya, kemudian masuk ke kelas mungkin seperti itu. Nah, pada saat pengawas datang, fasa'ala talibun minal jalisina amami. Maka seorang pelajar dari orang-orang yang duduk di hadapan saya itu bertanya. Bertanya mengenai apa? An i'rabi kulluhunna. Yaitu mengenai i'rab kata kulluhunna. Ya, kulluhunna. Di mana kulluhunna itu dapat ditemui? Fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dalam surat Al-Ahzab, ini dalam ayat ke-51. Yaitu, wa yardayna bima ataitahunna kulluhun. Ya. Wa yardayna bima ataitahunna kulluhun. Dan ya mereka semua rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka. Nah, di sini murid tersebut itu tiba-tiba bertanya mengenai i'rab. Ya, i'rab kita mengetahui itu pelajaran nahwu. Namun di sini ditanyakan pada pelajaran Al-Qur'an. Nah, di situ yang disebut dengan mufaja'ah tadi, tiba-tiba. Ya, bukan membahas i'rab, tiba-tiba bertanya tentang i'rab. Ya, dan itu sangat mungkin terjadi. Karena yang namanya pelajar, ketika melihat, ini kok saya tidak paham, ini kedudukannya apa ini? Ya, kok kenapa tiba-tiba marfu, mansub? Nah, tiba-tiba tanya. Wa ka'anna taliba ashkala 'alaihi. Ya, dan ya, sepertinya samar bagi pelajar tersebut, annaha tauqidun lil mansubi qablaha. Ya, dia mengira bahwa kulluhunna itu menjadi tauqid untuk isim mansub sebelumnya, yaitu ataita hunna. Nah, hunna itu kan kedudukannya mansub. Tapi kok tiba-tiba tauqidnya kullu marfu. Ya, fa kaifa ja'at marfu'atan? Maka bagaimana kok kullu ini datangnya marfu, kenapa tidak kullahunna? Nah, ini padahal pelajaran Al-Qur'an. Ya, bisa jadi seorang ustadz itu tidak siap. Ya, mungkin yang dibahas itu adalah cara membaca, qiraahnya atau tafsirnya, tiba-tiba ditanya i'rab. Fayassarallahu ta'ala al-jawaba. Ya, maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan jawaban bagi murid tersebut. Wa qultu, dan saya katakan, innaha tauqidun linunil inathi bilwaqi'ati fa'ilan. Sesungguhnya kulluhunna itu adalah tauqid. Ya, tauqidnya tapi bukan untuk hunna, tapi tauqidnya untuk nun inath. Ya, nun inath yang kedudukannya sebagai fa'il. Yang mana itu fi qawlihi, yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala yardaina. Yardaina itu fa'ilnya adalah nun inath dan fa'il itu marfu. Ya. Wa taukidul marfu'i marfu'un dan taukid untuk isim yang marfu ya marfu. Nah, jadi ini maksudnya menunjukkan dalam pelajaran Al-Qur'an ternyata bisa ada pertanyaan mengenai i'rab. Wa hadzal mithalu yufidu annahu yanbaghi limudarrisil Qur'ani. Dan contoh ini itu memberikan pelajaran bahwa sudah selayaknya bagi seorang guru Al-Qur'an ya, wala siyama fi tsanawiyyi awil jami'ati, terlebih-lebih yang mengajar pada sekolah menengah atau bahkan universitas. Ya, seorang guru Quran kalau di mungkin TPA, level TK, SD, tidak mungkin bertanya mengenai i'rab. Tetapi kalau sudah sekolah menengah, SMA, ya, atau mungkin universitas, maka sangat mungkin muncul pertanyaan itu. Maka hendaknya seorang pengajar Quran, an yamurra ala ma'anil ayati wa i'rabima qad yushkalu. Maka hendaknya mendalami ya makna ayat-ayat Al-Qur'an tersebut dan i'rab dari kata-kata yang mungkin akan diragukan. Liyastafida ya, supaya guru tersebut mendapatkan faedah wa yufida dan juga dapat memberikan manfaat kepada murid-muridnya. Innal mudarrisal ladzi la yajtahidu fit tahdhiri, sesungguhnya seorang pengajar yang tidak bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan pelajarannya, wala yasrifu waqtahu fi tahdhiri darsihi, dan juga tidak menghabiskan waktunya dalam mempersiapkan pelajarannya, la yustafadu minhu, ya tidak akan dapat diambil faedah darinya. Ya, kenapa dia tidak mempersiapkan diri, tidak menghabiskan waktu untuk keilmuan? Ya tidak dapat diambil ilmunya. Tidak dapat diambil faedah darinya. Bal ghayatu ma indahu an yuraddida ma fil kitabilladzi bi aidittullabi. Ya. Kalau seorang guru tidak mempersiapkan diri sama sekali, maka yang maksimal dia dapat lakukan itu hanya mengulang atau membacakan apa yang ada dalam buku-buku yang ada di hadapan para pelajar. Jadi hanya membaca saja. Membaca yang ada di hadapannya, ya mengulang-ulang, cuma membaca, membacakan, ya bukan apa-apa. Seorang pelajar juga bisa membaca apa yang ada di hadapannya. Yang diperlukan itu penjelasan. Ya, penjelasan. Nah, namun kalau tidak ada persiapan, ya tidak mungkin dapat menjelaskan. Duna an yakuna lahu atharun fi tawdiyahin. Ya, maka kalau hanya membacakan buku yang ada di hadapannya, maka tidak ada pengaruh ya bagi para pelajar dari guru tersebut, tidak ada pengaruh baik berupa penjelasan, au takmilin atau penyempurnaan, aw ikhtisarin atau peringkasan, aw nahwi dzalika atau yang serupa dengan hal-hal tersebut. Qala Sa'id bin Jubairin, berkata Sa'id bin Jubair, ya beliau adalah seorang ulama ya tabi'in rahimahullahu taala. Beliau mengatakan la yazalur rajulu 'aliman ma ta'allama. Seorang laki-laki atau seseorang itu senantiasa akan menjadi alim, orang yang berilmu, selama dia masih belajar. Ya, dikatakan alim itu selama dia masih belajar. Fa'idha tarakat ta'alluma, akan tetapi jika dia meninggalkan belajar, berarti hanya mengajar saja, tapi dia tidak lagi belajar. Wa dhanna annahu qad istaghna waqtafa bima indahu, kemudian dia berhenti belajar karena dia merasa sudah cukup ya dengan apa yang dia miliki dan sudah puas ya, fa huwa ajhalu ma yakunu, maka kondisi yang seperti itu justru adalah seburuk-buruk kebodohan. Kita lihat catatan kaki, ya ini dapat dibaca pada Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimi, buah karya Ibnu Jama'ah. Safhata 53 pada halaman 53. Kita kembali ke atas. Wa qala Abu Hilalin al-Askariyu. Dan berkata Abu Hilal al-Askari rahimahullahu ta'ala. Man arafal ilma wa fadlahu. Barang siapa yang sudah memahami ilmu dan juga keutamaan ilmu. Lam yaqdi nahmatahu minhu. Maka belum akan tuntas ya gairahnya kepada ilmu. Ya, kalau orang sudah tahu bahwa ilmu itu mulia, utama, dia tidak akan puas gairahnya dalam menuntut ilmu. Walam yashba' min jam'ihi tula umrihi. Dan dia tidak akan pernah merasa kenyang, ya belum pernah merasa kenyang dan juga puas dalam mengumpulkan ilmu sepanjang hayatnya. Kita lihat catatan kaki, ini ada dalam kitab Al-Hathu ala Tolabil Ilmi, ya, buah karya Abu Hilal Al-Askari. Sofhata 59 pada halaman 59. Wan nahmatu, yang dimaksud nahmatahu tadi, itu adalah bisukuni dengan mensukunkan hak, itu adalah bulughul himmati fisyai'i, yaitu ya sampainya hasrat dalam sesuatu. Wa nahima nahaman, dan maksud dari nahima dan nahaman, itu adalah zadat raghbatuhu fil ilmi. Bertambah keinginannya dalam ilmu. Ini dapat dilihat di Al-Misbahul Muniru, kamus buah karya Al-Fayumi, rahimahullahu ta'ala, safhata 28 wa 600, halaman 628, ila safhati 29 wa 600, sampai halaman 629. Kita kembali ke atas. Fahada yufidu. Maka ini semua itu memberikan kita pelajaran. Annal mu'allima, ya bahwa seorang pengajar, guru atau ustad atau ulama, mahma kana indahu minal ilmi, min durusin sabiqatin. Apapun yang dia miliki, apapun ilmu yang dia miliki, yang berasal dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ya, karena ketika mempersiapkan pelajaran sebelumnya, mendapatkan ilmu. Fa'innahu, maka hendaknya dia, yabahathu wa yuroji'u fi kulli darsin yakumu bihi. Ya, ini sangat berat. Maka pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, itu kalau dia sudah mendapatkan ilmu, maka hendaknya dia mengkaji dan mengulang-ulang di setiap pelajaran yang sedang berlangsung. Ya. Maka misalnya ada ya, 20 bab pelajaran. Kita akan mengajar bab ke-10. Nah, sebelumnya kita itu sudah belajar bab 1 sampai 9. Ketika kita belajar bab 10, itu kita harus mengulang-ulang kembali apa yang sudah kita pelajari dari bab 1 sampai 9. Ya, kita mengulang-ulang lagi dan membahas kembali. Kenapa? Li'annahu sayatajaddadu lahu minal fawaidi. Karena itu akan memberikan update, ya, memberikan perbaruan, pembaruan dari faedah-faedah yang baru. Malam yakun ma'luman lahu min qablu. Yang faedah-faedah itu ya belum ternyata belum dia ketahui sebelumnya. Ya. Jadi ketika kita mengulang-ulang membahas lagi setiap akan mengajar pelajaran yang berlangsung, kita membahas bab-bab sebelumnya, kita akan mendapatkan faedah baru. Ya, yang belum kita ketahui sebelumnya. Wa hadza syai'un mahsusun, dan ini adalah perkara yang nyata. Wa mujarrabun, dan juga teruji. Qauluhu, dan ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. qira'atan wa mutala'atan wa ta'liman wa mubahatsatan wa mudzakaratan wa tasnifan. Ya, kegiatan keilmuan berupa membaca, menelaah, mengajar, membahas, berdiskusi dan menulis atau mengarang buku. Hadhihi wasailu tahsilil ilmi. Semua kegiatan itu adalah wasilah atau sarana untuk menghasilkan ilmu. Wa tanmiyatil ma'lumati, dan juga sarana untuk mengembangkan pengetahuan. Wa tahsilul ilmi la yatimmu illa bi amroini. Dan dihasilkannya ilmu, penghasilan ilmu itu tidak akan sempurna melainkan dengan dua perkara. Jadi perlu dua perkara ini untuk menyempurnakan penghasilan ilmu. Al-awwalu, perkara yang pertama, hifdzul waqti, yaitu menjaga waktu. Ya, jadi untuk menghasilkan ilmu itu kita harus menjaga waktu. Wastithmaruhu fima yanfa'u wa yufidu. Dan juga menginvestasikan waktu di perkara yang bermanfaat dan juga memberikan manfaat. Afani, perkara yang kedua, al-inqita'u 'anil syawaghili, yaitu memutuskan segala urusan-urusan yang melalaikan. Ya, jadi kita harus menjaga waktu, menginvestasikannya pada perkara yang bermanfaat dan memutus segala kegiatan atau perkara yang melalaikan. Wa 'adamu tawassu'i fil irtibati bil akharina. Dan hendaknya ya meniadakan terlalu ikut campur ya urusan orang lain. Ya, terkadang ya penuntut ilmu itu mudah dipalingkan ya terhadap perkara-perkara yang melalaikan. Ya, mungkin terlalu banyak bermain di media sosial. Ya, kemudian banyak berkomentar yang tidak ada manfaatnya. Itu akan menyibukkan, memalingkan diri dari ilmu. Dan juga terkadang dari media atau sosial tersebut, kita jadi mengetahui urusan orang. Sampai-sampai terlalu masuk atau ikut campur urusan orang lain. Itu juga akan menghalanginya dari ilmu. Illa lima labudda minhu. Ya, kecuali urusan orang lain yang memang dia itu harus terlibat di dalamnya. Ya, harus. Ya, harus. Artinya memang harus menyelesaikannya. Namun kalau tidak, ya kita tidak perlu menyibukkan diri dengan urusan orang lain. Wasayati insya'allahu ta'ala ziyadatu kalamin fi dhalika. Dan akan datang insya'allahu ta'ala tambahan penjelasan mengenai hal tersebut. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.